Kita masih bahas, kita masih baca mukadimah atau takdim dari Syekh Ahmad bin Abdullah bin Humaid, salah satu dosen di Umul Qura. Qala al-muqaddim rahimahullah hafizahullah ta'ala wal muta'ammil fil mu'allafat al-usuli yulahidhu amrayni jadiraini bil ihtimami. Dan orang yang merenungkan karya-karya buku-buku usul fikih, maka dia akan melihat dua hal yang layak untuk diperhatikan. Al-amrul awwalu, perkara yang pertama, anna 'ilmal usuli ikhtalata bi manhajil mutakallimina wa ara'ihim bal lahiqahu syai'un min mantiqil yunan wa hadha wadihun fi kitabil burhani li abil ma'ari al-juwini wa mustasfa li abi hamid al-ghazali wa ba'di man ja'a min ba'dihim wa al-ghazali ba'da an atraka bi nafsihi wuqu'ahu fi hadzal manhaji khalti ilmi al-usuli bil kalami i'tadara bi anna al-fitam 'ala al-ma'luf 'ala al-ma'luf shadid. Bakadzalika sara ilmu al-usuli mustaqalan bi ara'il mutakallimina wa turuqihim mimma athara fi sayrihi falam yu'addi dawrahu al-marjuwa minhu wa mimma yajtu dhikruhu anna tanbiha ala khata'i hadha al-maslaki idkhali ilmi al-kalami fil usuli wa tanqiyatahu mimma ala qatihi qawma bi adadun min ulama'il ummati qadiman wa hadisan wa kana minhum al-imam al-jalil Abu Hamid al-Isfariyani wal-imam al-Nadharu Abu Ishaq al-Shayrazi wa ja'a ba'dahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah وتلميذ ابن القيم وإسحاق الشافعي ومحمد الأمين الشنقيطي وخيرهم من أئمة رحم الله الجميع. Perkara yang pertama yang ada dalam ilmu usul fikih, bahasanya ilmu usul fikih telah tercampur dengan metode para ulama salaf dan tercampur dengan pendapat-pendapat para ulama kalam. Bahkan lahikahu masuk ke dalamnya sedikit dari logikanya Yunani, orang-orang kafir Yunani. Dan ini adalah realita, ini adalah satu hal yang jelas nampak terlihat dalam kitab Al-Burhan kata karya Abdul Ma'ali Al-Juwayni yaitu penulis kitab Al-Waraqat ini dalam kitab usul fikih yang lain yaitu Al-Burhan dan Mustashfa karya Abu Hamid Al-Ghazali Al-Syafi'i. Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijriah. Dan sebagian orang yang para ahli usul fikih yang datang setelah mereka. Dan Al-Ghazali ba'da an adraka bi nafsihi, menyadari dirinya kalau dirinya terjumus dalam metode ini, yaitu mencampur ilmu usul fikih dengan ilmu kalam, i'tadara, maka dia beralasan. Bahasanya orang yang bahasanya menyapihkan diri, melepaskan diri anil maklumi dari sesuatu yang sudah terbiasa, sesuatu yang sudah menjadi konsumsi setiap hari, syadidun, adalah satu hal yang sangat-sangat sulit. Dan demikianlah memang kaidah jiwa manusia. Al-kitam anil maklum syadid,